indah pelangi, tapi kita pernah bermimpi. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang kutinggalkan temani kau sampai akhir malam. Selamanya, tapi nanti jika ku